بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، diantara sunnah rasul, diantara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langka ditemukan pada zaman sekarang ini, yaitu pergi melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, meninggalkan kampung halaman dengan segala macam risikonya untuk menuntut ilmu. Dia merupakan salah satu sunnah Rasul yang langka ditemukan pada zaman sekarang ini. Apabila pada zaman sekarang sunnah ini disampaikan, maka kita akan temukan manusia-manusia yang menjawab dengan 1001 alasan. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan penghidupan ini? Dan segala macamnya. Padahal alasan-alasan tersebut juga dialami oleh para pendahulu kita, oleh para salafus salih rahimahumullah, para sahabat, para tabi'in, para imam rahimahumullah. Akan tetapi mereka tidak mampu dihalangi oleh alasan tersebut, sementara kita terikat dengan alasan-alasan demikian. Sunnah salaf, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Apabila ditanya hadisnya, maka saya jawab dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mengenai seorang sahabat yang mulia, Uqbah ibn al-Harith. Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berada di kota Mekah. datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menetap di kota Madinah. Mekah dan Madinah bukanlah jarak yang dekat. 400-an kilo. Dan dengan kendaraan unta, perjalanan tersebut adalah perjalanan yang berat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, beliau melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah cuma disebabkan karena satu permasalahan ilmiah. Mencari jawaban satu ilmu. Beliau menempuh perjalanan yang begitu jauhnya. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan satu permasalahan ilmiah. Rela melakukan perjalanan yang begitu beratnya, menunggang unta dalam hitungan belasan hari. Belasan hari dari kota Mekah ke Madinah, belasan hari dengan unta. Bagaimana dengan kita ma'asyar muslimin? Ini dalil yang pertama dari Rasul dan para sahabat. Sampai kepada Rasul dia bertanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban dan mengakui apa yang diperbuat oleh sahabat yang mulia ini, menunjukkan dia adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi hadis, seluruh yang disandarkan kepada Rasul dari perbuatan, baik perkataan ataupun pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah mengakui perbuatan beliau, dan Rasulullah tidak menyalahkan dia, tidak membela alasannya, dan ini menunjukkan itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Siapa yang tidak kenal dengan Jabir? Salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Bukan ulama dari kalangan generasi setelahnya, tapi ulama dari kalangan sahabat. Kedudukan yang sangat tinggi. Bukan ulama kampung. Bukan ulama RT, tapi ulama dari kalangan para sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, sampai kepada beliau suatu hadis, ini sepeninggal Rasul, sampai kepada beliau suatu hadis, dan hadis tersebut tidak beliau dengar langsung dari Rasul. Akan tetapi yang mendengarnya dari kalangan sahabat yaitu Abdullah bin Unais. Sementara jarak antara Jabir dengan Abdullah bin Unais itu perjalanan satu bulan namanya. Begitu mendengar ada hadis, dan hadis tersebut cuma Abdullah bin Unais yang masih hidup yang mendengar langsung dari Rasul, dan Jabir ingin mendengar hadis langsung dari sahabat Abdullah bin Unais. Dalam ilmu hadis dinamakan sanad 'ali, sanad yang tinggi. Dia ingin langsung mendengar hadis tersebut dari Abdullah bin Unais. Apa kata Jabir? Saya siapkan unta saya, saya sediakan pelana, dan saya menuju kepada ke menemui Abdullah bin Unais, dan saya menempuh perjalanan satu bulan namanya untuk satu hadis. Cuma untuk satu hadis, bagaimana dengan kita ma'asyar muslim? Satu hadis beliau menunggang antas. Sampailah dia di rumah Abdullah bin Unais. Kepada orang yang dia temui di depan rumah, Abdullah Jabir berpesan bahwasanya tolong sampaikan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir datang dari Madinah. Jabir datang dari Madinah. Yang dia temui tersebut masuk berkata kepada Abdullah bin Unais bahwasanya kita punya tamu bernama Jabir. Abdullah bin Unais bingung, Jabir yang mana? Kan dalam Arab kan nama banyak. Jabir biasanya yang membedakan cuma nama bapaknya, apakah Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Muhammad atau Jabir bin Umar atau Jabir bin siapa. Abdullah bertanya, Jabir yang mana? Apakah Jabir bin Abdullah yang dari jauh? si penanya, si perantara balik lagi kepada Jabir, apakah anda Jabir bin Abdullah? Dia jawab iya. Masuk lagi ke dalam, temui Abdullah bin Anis, betul, Jabir bin Abdullah. Mendengar nama Jabir bin Abdullah, ulama dari kalangan sahabat, Abdullah bin Anis langsung keluar, dia temui dan dia rangkul, dia peluk. Sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah. Kenapa engkau tidak perintahkan saya yang datang menemuimu ya Jabir? Ada apa tujuanmu ke sini ya Jabir? Jabir pun mengatakan bahwasanya saya datang ke sini ingin mendengar satu hadis yang dahulu engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, saya khawatir saya meninggal duluan atau engkau yang meninggal duluan sementara hadis tersebut tidak sampai kepada saya. Subhanallah. Lihat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semangat para ulama, para sahabat dalam menuntut ilmu. Semangat inilah yang langka kita temukan pada zaman sekarang. Jarak setengah jam saja begitu jauh dirasakan. Jarak satu jam saja dijadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kebutuhan kecil saja dijadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Halangan kecil saja dijadikan alasan. Bagaimana dengan kita dan lihat dengan mereka? Mereka lah cermin bagi umat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini dari kalangan sahabat. Kita beralih kepada selanjutnya. Kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi-generasi setelahnya. Abdullah bin Qasim al-Misri. Salah seorang murid daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau datang dari Mesir menemui Imam Malik di mana? Madinah. Imam Malik di Madinah, datang dari Mesir untuk menyeberangi Sungai Nil. Untuk menyeberangi Laut Merah yang menjadi pembatas antara negara Saudi dengan Mesir. Penyeberangan tersebut memakan waktu 2 hari 2 malam. Informasi 2 hari 2 malam. Ini dengan kapal besar, feri. Bagaimana dahulu? Belum lagi perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah. Jeddah, Mekah itu 1 jam dengan kecepatan 100 sampai 180. 1 jam. Dari Mekah ke Madinah 5 jam. Jadi 6 jam dengan kecepatan yang saya terangkat. Dalam tunggangan onta mungkin belasan hari dari Jeddah ke Madinah. Belum lagi menyeberangi sungainya, belum lagi dari Mesirnya. Subhanallah, datang ke Mesir. Begitu dia datang ke Madinah, begitu sampai di Madinah, beliau mulazamah dengan Imam Malik rahimahullah. Mulazamah, belajar dengan Imam Malik rahimahullah taala. Dan beliau belajar dengan Imam Malik sampai larut malam. Larut malam, Imam Malik pulang ke rumahnya. Dan Abdullah ibn Qasim tidur di depan pintu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena beliau siap-siap mendatangi Imam Malik dan akan bertanya di waktu sahur. Karena kebiasaan Imam Malik, beliau makan sahur. Subhanallah. Dan beliau bertanya kepada Imam Malik kembali, belajar kembali di waktu sahur. Subhanallah. Mana tidur mereka? Mana istirahat mereka? Istirahat mereka, mereka telah jual. Istirahat sudah mereka jual untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur pada suatu hari, setelah bertanya dengan Imam Malik, Imam Malik masuk lagi ke dalam rumahnya dan Abdullah bin Qasim ini tidur di depan pintu. Sebagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah tidur di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang mereka tempuh. Tidur di depan pintu, Maksudnya begitu Imam Malik nanti keluar, dia akan terus bertanya dan bertanya dan menimba ilmu daripada Imam Malik. Suatu saat Imam Malik keluar dari rumahnya, pergi ke masjid. Abdullah bin Qasim tidak sadar, masih nyenyak. Akhirnya Abdullah bin Qasim dibangunkan oleh budaknya, budak Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dibangunkan, bangun. Imam Malik sudah pergi ke masjid, dia tidak lalai seperti kamu. Sungguh, kata beliau, sungguh Imam Malik rahimahullah ta'ala sudah sungguh Imam Malik rahimahullah ta'ala melakukan salat subuh dengan wudu, salat isya sudah lama, semenjak 49 tahun. Apa yang dilakukan? Mudzakarah, baca Quran, baca hadis, sehingga beliau tidak batal wudunya. Jadi wudunya cuma wudu salat isya sama dengan wudu salat subuh. Dan kalau seandainya kita mentelaah kisah-kisah seperti sangat banyak daripada para salaf, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang mampu melakukan hal demikian, dan bagaimana dengan kita? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, murid daripada Imam Malik, suatu hari beliau didatangi oleh seorang wanita bertanya, ya Imam, apa dalil dari Al-Quran menerangkan bahwasanya ijma', paham ijma', bahwasanya ijma' adalah hujjah? Kata Imam Syafi'i, menyebutkan hadis. Kata beliau, tidak, saya minta dari Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, datangi saya besok, besok pagi. Datangi saya besok pagi, saya carikan dalilnya dari Al-Quran. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka saya lalui malam saya sampai subuh mengulangi Al-Quran, dan saya khatamkan 3 kali Al-Quran, dan saya temukan ayat tersebut, itu firman Allah, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa 115. Beliau kuat membaca Al-Quran, mengulang, mentelaah, mana dalilnya? Apakah ini ayat? Apakah ini ayat? Dari malam sampai subuh. Bagaimana kekuatan beliau? Bagaimana dengan kita? Ini bukan kekuatan fisik, akan tapi kekuatan yang didasari oleh kekuatan iman, keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan tenaga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Salah satu kisah daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dari kalangan ulama fikih, dari kalangan mufassirin, ahli tafsir. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam At-Tabari rahimahullah, mengarang kitab tafsir At-Tabari, kitab legendaris, kitab yang tebal, yang berjilid-jilid. Jadi katakan kitab induk di dalam permasalahan tafsir. Nah, bila ditanya apa kitab induk dalam permasalahan tafsir, maka jawabannya adalah tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Tabari rahimahullah, sebagaimana beliau dari pagi sampai siang belajar, bukan tidur. Tidur jangan jauh-jauh di kalangan para ulama, dari orang luar negeri saja. Apabila melihat ada orang tidur di pagi hari, mereka masih mengira itu orang sakit. Kalau di Indonesia biasa. Orang luar negeri saja melihat orang Indonesia, orang tidur di pagi hari, itu dikatakan itu orang lagi sakit. Gak biasa orang tidur di pagi hari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari belajar. Biasa beliau bawa bukunya, beliau belajar sampai zuhur. Dari zuhur beliau menulis karangan sampai asar. Di sini saya sampaikan sedikit, di sana apakah beliau tidak qailulah? Jawabannya iya. Qailulah apa qailulah? Qailulah tidur siang sebentar, dan itu sunnah Nabi. Tidur siang yang namanya qailulah sunnah hukumnya. Apabila diniatkan mengikuti ajaran Rasul, maka dia berpahala. Dan qailulah yang rajih menurut para ulama itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur sebentar, sejenak. bukan tidur dari habis zuhur sampai terbenam matahari. Sunnah, qilulah sunnah, ajaran Rasulullah ada hadisnya. Rasulullah merintahkan, lakukanlah qailulah, kata Rasulullah. Sungguhnya syaitan tidak melakukan qailulah, dalam hadis yang sahih. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, beliau salat zuhur, setelah salat zuhur beliau menulis sampai asar. Sampai asar. Setelah salat asar beliau duduk membacakan kitab pengajar sampai datang waktu salat maghrib. Setelah maghrib beliau mengajar lagi sampai salat isya. Biasanya setelah maghrib beliau mengajar fikih. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan dia membagi waktunya. Lihat, masyarakat muslimin, bagaimana mereka menghabiskan waktunya dengan ilmu. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya dengan warisan para nabi, itu ilmu. Sehingga terkala Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan bahwasanya kadang beliau menulis dalam satu hari itu 70 lembar. Sampai 70 lembar beliau menulis. Tatkala beliau meninggal, murid-murid Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah menghitung hasil karangan beliau dengan hari-hari sejumlah usia beliau rahimahullah. Jadi kalau usianya 60, kali 356 hari atau 350-an hari, dikalikan. Dihitung dengan jumlah karangan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dan mereka temukan bahwasanya setiap hari ada 12 lembar tulisan beliau. 12 lembar kali 2, berarti 24 halaman. Jadi, padahal dalam satu hari kadang beliau menulis 70 halaman. Mungkin waktu kecil beliau belum mengarang, atau waktu beliau safar, atau beliau sakit. Akan tapi dihitung, saking banyaknya tulisan beliau sampai dihitung dari usia beliau, perharinya beliau menulis sebanyak 12 lembar. Subhanallah. 12 lembar berarti 24 halaman. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah sangat gigih menulis. Pernah suatu hari beliau menawarkan kepada murid-muridnya, maukah kalian menulis sejarah? Menulis sejarah. Murid-muridnya bertanya, berapa lembar? Berapa lembar yang kami harus tulis? Terkala ditawarkan, ditanya berapa lembar kami harus menulis? Apa kata Imam Ibn Jarir rahimahullah? Ya, sekitar 30 ribu lembar. 30 ribu lembar. Apa kata muridnya? Masya Allah, ini menghabiskan usia. Menghabiskan usia 30 lembar. Tapi apa jawaban Imam Ibn Jarir? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatun istirja', mengatakan itu adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semangat telah mati, kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begini para ulama rahimahullah. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, yang mengarang sangat banyak sekali kitab, beliau mengatakan, saya telah menulis dengan jari ini 2000 jilid. Bukan 2000 halaman, tapi 2000 jilid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini mereka. Ini mereka. Dan bagaimana dengan kita? Salah seorang ulama, Mansur Ibn Ammar, memberikan gambaran mengenai kondisi para penuntut ilmu di saat-saat keemasan Islam, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman asba'ut tabi'in, zaman asba'ut tabi'in. Bagaimana kondisi para penuntut ilmu di awal-awal Islam? Bagaimana Islam melahirkan generasi-generasi yang cinta dengan ilmu? Kita pernah menerangkan bahwasanya di zaman para penuntut ilmu, di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan pada zaman Imam, di sana mereka sudah biasa. Dan mereka mengatakan tidaklah ada orang yang lari-lari di pagi hari kecuali dua orang. Kalau bukan orang gila atau orang yang pencari ilmu hadis, lari-lari di pagi hari kemana? Lari ke masjid. Supaya apa? Supaya bisa duduk di depan. Subhanallah. Gak biasa. Jadi bayangkan kalau seandainya negeri kita seperti itu. Pagi-pagi ada orang lari-lari. Kemana? Pergi ke masjid. Subhanallah. Untuk apa? Supaya dapat saf yang paling depan, dekat dengan syekh yang akan menyampaikan ilmu. Itu sudah lumrah pada zaman tersebut. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang kita bangun di pagi hari, ya banyak orang lalu lalang, akan tetapi mencari dunia. Sangat jauh sekali, masyarakat muslim. Dan sangat rusak sekali dunia pada zaman sekarang ini. Kembali kepada Mansur bin Ammar, menerangkan bagaimana kondisi para penuntut ilmu pada zaman-zaman yang telah hilang, pada zaman-zaman yang telah sirna, pada zaman-zaman keemasan Islam. Beliau berkata, mereka bepergian dari suatu kota ke kota yang lain. Mereka mengarungi lautan ilmu. Apabila malam tiba, maka engkau menemukan mereka mencatat ilmu yang telah mereka dengar di siang hari. Jadi kalau siang pergi menuntut ilmu ke para ulama, kalau malamnya mereka mencatat. Mereka meninggalkan tempat tidur yang empuk, pembaringan yang enak, rasa ngantuk yang menguasai mereka, sehingga tatkala mereka mulai mengantuk, lalu pena-pena mereka berjatuhan, mereka bangun dengan kaget, mereka usap mata mereka, kemudian mereka menuliskan, kembali meneruskan tulisan-tulisan mereka. Nah, apabila engkau melihat mereka dan melihat semangat mereka, maka engkau akan faham mereka adalah para penjaga Islam. Para penjaga Islam, para penjaga sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah para ulama menuntut ilmu. Seperti ini para imam menuntut ilmu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Bukhari, Imam Muslim, seluruh para imam. Seperti ini mereka menuntut ilmu. Makanya mereka menjadi imam begitu tinggi ilmunya seperti ini. Malam ngantuk, begitu hampir tertidur mereka kaget bangun, kembali menulis. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan kadang sampai dalam satu malam beliau bangun tidur sebanyak 20 kali. Rahimahullah ta'ala. Mungkin karena saking terlalu capeknya, bertidur bangun lagi, tidur bangun lagi, dan beliau tidak merasa merugi. Karena beliau mempergunakan waktunya untuk sebaik-baiknya. Dan tidaklah waktu dipergunakan kecuali lebih baik daripada mempergunakannya untuk ilmu. Membahas kalamullah, membahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Imam Ahmad rahimahullah ditanya, apakah seseorang harus bepergian untuk menuntut ilmu? Beliau menjawab, ya harus. Bahkan dengan keharusan yang kuat. Seseorang untuk menuntut ilmu, dan inilah yang telah dilakukan oleh Alqamah bin Qais An-Nakhai, ulama, imam. Asad bin Yazid An-Nakhai, beliau berdua berasal dari Kufah, datang ke Madinah untuk mendengarkan ilmu secara langsung. Kita pernah mengatakan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, salah seorang ulama hadis. Imam Abu Hatim Ar-Razi, teman daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mempunyai karangan yang sangat banyak dalam ilmu hadis. Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan, di awal-awal saya pergi berjalan menuntut ilmu, saya hitung jaraknya. Sampai jaraknya sudah mencapai 1000 farsakh, lalu saya enggak hitung lagi. Berapa 1000 farsakh ya ikhwan? 5000 kilometer. 5000 kilometer beliau berjalan dengan kakinya. Bagaimana dengan mereka dan bagaimana dengan kita? Lalu ma'asyiral muslimin, apakah mereka tidak memiliki alasan untuk mereka tidak menuntut ilmu? Jawabnya ada. Mereka juga bisa beralasan, oh saya pengen kaya, saya punya profesi, ada. Akan tetapi mereka dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah, mengemban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, bagaimana dengan kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sepenggal sejarah orang-orang yang telah terdahulu dalam menuntut ilmu untuk kita bercermin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan menuntut ilmu dalam hadis yang sangat banyak sekali. Dalam hadis yang sangat banyak sekali menerangkan keutamaan menuntut ilmu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya jalan untuk menuju ke surga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal daripada melakukan ibadah sunnah dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini mukaddimah di awal kajian kita untuk kita kembali menyadari bahwasanya penderitaan yang kita alami dalam menuntut ilmu ini belum seberapa. Kalau seandainya kita kalah dalam perjuangan menuntut ilmu, maka ketahuilah dan sadarilah segera bahwasanya hal yang demikian disebabkan karena dosa kita. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat dalam sekali maknanya, menerangkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan salah seorang hamba daripada hambanya, Allah jadikan dia berilmu dalam permasalahan agama. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sahih. Barang siapa? Apa lafaz hadisnya? Siapa yang hafal? May yuridillahu bihi khairan faqtihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, kata-kata ini yang dalam yang harus dipahami, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maksudnya apa? Barang siapa di antara hamba-hamba yang Allah ingin muliakan dia, Allah ingin berikan kebaikan pada dirinya, Allah ingin angkat derajatnya, bagaimana cara Allah? Faqihu fid din. Allah jadikan dia faqih, berilmu, faham di dalam permasalahan agama. Kata-kata fid din bukan fid dunia, bukan dalam permasalahan dunia, akan tapi dalam permasalahan agama. Dan ini makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Fiddin. Ilmu apa? Itu fiddin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ilmu di dalam permasalahan agama. Ilmu dalam permasalahan agama, bukan ilmu dalam permasalahan dunia. Makanya ma'asyiral muslimin, lihat diri kita. Di suatu saat kita berat menuntut ilmu, sadar cepat, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan pada kita, Allah akan mempermudah bagi kita untuk menuntut ilmu. Allah akan bela kita untuk menuntut ilmu. Allah akan bantu kita untuk menuntut ilmu. Allah akan mudahkan jalan bagi kita untuk menuntut ilmu. Tapi di saat kita merasakan berat menuntut ilmu, gagal dalam menuntut ilmu, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada kita. Cepat sadar, cepat insaf, berdoa, bertobat, dan minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita kembali kepada kajian kita Masail Jahiliyah. Pada pertemuan ini kita mempelajari dua permasalahan atau sifat atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Setelahnya kita buka pertanyaan nanti insyaallah taala. Dan kita kembali mengulang-ulangi bahwasanya di antara tujuan mempelajari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Apa faedah kita mempelajari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, abghadur rijal ilallahi thalatha, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah wa mutallib dam imri'in bighairi haqqin yuhriq dama. Kata Rasulullah, ada tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang melakukan penyimpangan di tanah suci. Yang kedua, orang yang menginginkan perbuatan orang-orang jahiliyah, melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah pada Islam, pada agama Islam. Yang ketiga, seorang yang menuntut hendak menumpahkan darah seorang tanpa hak. Tiga golongan ini dibenci, bahkan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mempelajari apa saja perbuatan orang-orang jahiliyah supaya kita tidak terjatuh ke sana. Karena kita sudah mempelajari sebagian di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dan kita menemukannya ada pada umat Islam pada zaman sekarang ini. Padahal dia adalah satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-46 yaitu masabbatud dahar. Masabbatud dahar artinya menghina masa. Menghina masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke 24, tatkala orang-orang musyrikin mereka mengatakan apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa bala, mereka mengatakan, ya khaybatad dahr, wahai celangkanya engkau wahai masa. Jadi dia menghina masa. Padahal yang membolak balikkan masa, yang menentukan perjalanan masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24 sampai ke-26, firman Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Orang-orang kafir yang mengingkari, orang-orang musyrikin di zaman Rasul yang mengingkari hari kebangkitan, mereka mengatakan, tidaklah mati hidup kecuali hanya kehidupan dunia. Itu cuma perputaran masa. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah yang membinasakan kami kecuali hanya masa. Jadi di sini dia menyalahkan masa. Jadi orang-orang filsafat ad-dahriyah, dan namanya falasifah ad-dahriyah, mereka berkeyakinan bahwasanya bumi ini kembali ke nol setelah 30 ribu tahun. Setelah 30 ribu tahun balik lagi ke belakang. Dan itu sudah berulang-ulang terus. Jadi generasi itu habis setelah 30 ribu tahun kemudian kembali lagi. Nah di sini mereka mengingkari hari kebangkitan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyalahkan masa. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang membalik-balikkan masa. Sebagaimana hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadi al-amr uqallibu al-laila wa an-nahar. Ana Adam menyakitiku, kata Allah. Tentu menyakiti Allah tidak sama dengan menyakiti makhluk sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghina masa, dan sayalah yang membolak-balikkan masa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah membantah mereka, wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Mereka tidak memiliki ilmu, mereka hanya menduga-duga saja. Mereka cuma menduga-duga saja. Nah, lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya menghina masa dilarang dalam syariat Islam dan dia adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan dia adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Allah yang membolak-balikkan masa. Apabila dia menghina masa, maka sama dia menghina yang membolak-balikkan masa. Menghina yang membolak-balikkan masa. Sama seperti seseorang menghina ciptaan Allah dalam suatu hadis. Datang seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut mempunyai postur pendek. Setelah Rasul dia pergi, Aisyah radhiyallahu taala anha mengomentari tapi dengan isyarat. Dan Aisyah sudah bertobat kepada Allah. Katakan wanita yang pendek begitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kalimat tersebut kalau seandainya dimasukkan ke dalam lautan, maka akan berubah warna lautan. Begitu besarnya perkataan tersebut. Karena dia menghina ciptaan Allah. Menghina ciptaan Allah, maka maknanya dia menghina yang telah menciptakan dia dalam kondisi demikian. Karena Aisyah segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat yang ke-25, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, diterangkan ini ayat Allah, ini keterangan dari Allah bahwasanya kebangkitan itu benar adanya, bahwasanya ini adalah yang hak, itu yang haram. Apa jawaban mereka? Maka ada hujjatuhum. Mereka tidak mempunyai hujjah, mereka tidak mempunyai argumentasi kecuali mereka mengatakan, ayo datangkan bapak-bapak kami. Alasannya ini adalah ajaran nenek moyang. Ini ditemukan daripada perbuatan orang-orang jahiliyah. Apabila disampaikan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak, enggak, ini ajaran dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami, dan mereka ulama semuanya. Subhanallah. Jadi Al-Quran dan Sunnah ditolak begitu saja disebabkan keyakinan nenek moyang kami lebih tahu, lebih berilmu. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Dan ini kita temukan pada zaman sekarang. Apabila disampaikan Al-Quran dan Sunnah, jawabnya enggak. Oh, ini kami sudah dari dulu seperti ini. Jangan rebah-rebah lah. Jangan bikin agama baru. Agama baru katanya pada yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Sungguh perbuatan jahiliyah nyata. Dan itu ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini perbuatan jahiliyah yang ke-46. Kita beralih ke perbuatan jahiliyah yang ke-47. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-47 idhafatu ni'amillahi ila ghairihi ka qawlihi ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Surat An-Nahl ayat yang ke-83. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. An-Nahl ayat yang ke-83. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Makna ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Maksudnya bukan mereka mengatakan bahwasanya nikmat-nikmat ini bukan dari Allah. Akan tetapi mereka mengatakan, sebagaimana diterangkan oleh tabi'in, mujahid, seperti perkataan seorang laki-laki, hadza mali waristuhu an abai, ini harta hasil warisan daripada nenek moyang saya. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana pernah sampai pertanyaan kepada saya, bagaimana cara menasihati seseorang yang mengatakan, oh ini semua hasil jerih payah saya, bukan pemberian dari Allah. Jadi dia menyandarkan sebab tersebut kepada jerih payahnya, bukan kepada nikmat dari Allah. Jadi dia merasa bangga dengan apa yang dia dapati, bukan mengatakan ini adalah hasil dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya seseorang, alhamdulillah, kalau seandainya seseorang mengatakan, ditanya, ini harta dari mana dapatnya? Dia menjawab, ini hasil, ini adalah harta warisan dari orang tua saya. Kalau seandainya dia menjawab seperti demikian dengan tujuan khabar, dengan tujuan mengkhabarkan, maka itu dibolehkan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi kalau seandainya dia mengatakan demikian dengan ingin menerangkan sebab, ini oh sebabnya harta warisan orang tua saya, dan dia maksudkan ingin menafikan bukan dari pemberian dari Allah, maka ini dilarang hukumnya. Sebagaimana perkataan Qarun, innama utituhu al-ilm, sungguhnya saya diberi ini karena ilmu saya, karena kecerdasan saya, karena kehebatan saya. Lupa dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang cerdas tapi miskin pada zaman sekarang, dan berapa banyak orang-orang bodoh tapi kaya, menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Al-Imam Mujahid ini itu maksud sebab, bukan khabar. Jadi Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang imam dari kalangan tafsir, beliau sampai pernah mengatakan bahwasanya saya mempelajari Al-Quran ini langsung daripada Ibn Abbas, sahabat Rasul, juru tafsir dari kalangan para sahabat, sebanyak 3 kali, 3 kali khatam. Setiap melewati suatu ayat, saya minta Ibn Abbas untuk menerangkan tafsirnya, dan ini 3 kali, masya Allah. Jadi ayat Al-Quran dari awal sampai akhir beliau belajar langsung kepada Ibn Abbas. Setiap ayat beliau minta apa tafsirnya, itu diulangi sampai 3 kali. Panjang perjalanan beliau. Sampai Sufyan ats-Tsauri mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Apabila datang tafsir dari Mujahid, maka cukuplah dengannya. Nah, Ibn Imam Al-Mujahid rahimahullah mengartikan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna, mereka tahu nikmat Allah akan tapi mereka mengingkarinya, itu sebagaimana perkataan seseorang, ini harta hasil nenek moyangku saja, bukan hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia menyandarkan pemberian Allah atas hasil kehebatan dirinya atau kehebatan orang tuanya. Lupa dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Di dalamnya terdapat 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, menyandarkan nikmat Allah kepada hasil usaha, bukan kepada pemberian daripada Allah. Karena dia, kesalahan yang pertama, karena dia telah menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya, maka dia telah mensekutukan Allah di dalam permasalahan rububiyah Allah, dalam permasalahan yang memberi rezeki, dalam permasalahan yang memberikan rezeki. Seorang muslim wajib bagi dia berkeyakinan yang memberikan rezeki hanya Allah satu-satunya. Dia rezeki datang karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya. Yang kedua, dia telah meninggalkan kewajiban bersyukur. Kewajiban bersyukur. Karena kalau seandainya seorang mengatakan sebagaimana perkataan Qarun, bahwasanya nikmat ini adalah hasil kehebatan saya, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengatakan hasil kehebatan dirinya, bukan hasil nikmat Allah, maka dia tidak akan bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kesimpulan bahwasanya menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah termasuk daripada perbuatan jahiliyah. Apabila seorang muslim melakukannya, maka dia dikhawatirkan jatuh kepada salah satu daripada tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, kita berdoa dilindungi daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah dan dari segala yang tidak diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita buka pertanyaan sebagaimana biasa dengan tertulis. Apa yang bisa saya jawab, apa yang tidak saya katakan Allahu a'lam. Baik yang berkaitan dengan tema ataupun bukan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, ana pernah membaca dua pendapat tentang waktu pelaksanaan zikir sore. Yang pertama, ada yang berpendapat pelaksanaannya antara setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Ada yang berpendapat dilakukan setelah salat maghrib. Manakah pendapat yang lebih kuat? Mohon penjelasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sepanjang pengetahuan ana, zikir apabila zikir subahan wa masaan, zikir sore, maka dia dibaca setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Walaupun di sana kita juga harus mengetahui ada sebagian zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang sahih dilakukan setelah salat maghrib, seperti membaca ayat kursi, membaca al-mu'awwidzat, surat al-mu'awwidzat 3 kali, dan sebagian para ulama menggolongkannya ke dalam zikir di sore hari. Allahu a'lam. Karena memang dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, sore itu sampai jam 10 malam masih dibilang sore. Masa? Ini dalam bahasa Arab. Allahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, jika saat mendengar khutbah Jumat, wudu kita batal, bolehkah kita keluar pada saat khutbah masih berlangsung untuk berwudu? Saya tidak mengetahui larangannya. Karena berwudu adalah suatu kewajiban bagi seorang yang hendak sholat. Karena sholat Jumat dia harus berwudu. Sementara waktu dia berwudu, ya di saat khutbah atau di saat sholat. Karena pada hari Jumat cuma ada 2, khutbah dan sholat. Dan saya tidak tahu ada larangan mengenai hal yang demikian. Pertanyaan selanjutnya, Syiah itu agama apa aliran bagaimana mengenai hal ini? Insyaallah ini penanya pertama belajar bertanya baru tanya. Yang bertanya. Sebaiknya dia bertanya, apakah yang dimaksud dengan Syiah? Bagaimana alirannya dan segala macam ini? Syiah itu agama. Apa aliran? Bagaimana mengenai hal ini? Baiklah saya jawab. Ikhwan sekalian, na'azakumullah. Syiah adalah satu aliran dalam agama yang muncul di zaman, yang awal-awal munculnya di zaman kekhalifahan sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Tatkala perselisihan terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua-duanya adalah sahabat yang mulia yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ali adalah khalifah Rashidin, Muawiyah adalah juru tulis wahyu Quran sampai kepada kita, di antaranya hasil dari apa yang ditulis oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ali dan Muawiyah berselisih, kemudian muncul di sana golongan-golongan yang menyimpang. Menyimpang dari jalan Ali dan menyimpang dari jalan Muawiyah. Walaupun mereka menisbatkan dirinya atau mengatakan dirinya loyal kepada salah seorang di antara mereka. Dan mereka menyelisih jalan Ali dan Muawiyah. Ali radhiyallahu ta'ala an tidak sejalan dengan orang-orang yang berwala atau loyal kepadanya. Muawiyah juga demikian. Pada saat tersebut muncul tiga golongan. Golongan yang memihak kepada Ali, yang belakangan mereka membentuk aliran yang bernama aliran Syiah, dan golongan yang berwala atau berloyal kepada Muawiyah, dan golongan tengah memerangi Ali dan memerangi Muawiyah, yaitu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij inilah yang merencanakan pembunuhan Ali, merencanakan pembunuhan Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, akan tapi mereka cuma berhasil membunuh Ali radhiyallahu ta'ala an. Dan juga dia membunuh, merencanakan pembunuhan terhadap sahabat mulia Zubair, Zubair bin Awam, dan berhasil. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syiah ini berkembang. Awalnya cuma simpatisan, kemudian dia berkembang memiliki ajaran-ajaran dan memiliki pecahan-pecahan yang sangat banyak sekali. Di antara pecahan-pecahan Syiah ada namanya Syiah Rafidah, Rafidiyah, Rafidah. Dikatakan Rafidah artinya menolak, karena dia menolak salah satu cucu daripada Ali yang tidak sejalan dengan mereka. Kesimpulan ma'asyarah muslimin, Syiah ini memiliki beberapa Syiah Rafidah khususnya. Saya berbicara dengan Syiah Rafidah khususnya yang sudah mulai masuk ke dalam umat Islam di negeri kita, memiliki beberapa ajaran-ajaran, diantaranya mengkafirkan sebagian sahabat Rasul. Mereka menuduh Abu Bakar kafir, Umar kafir, kemudian menuduh kafir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh golongan yang satu ini. Pertanyaan selanjutnya, setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat, kemudian membaca surat pendek, maka apakah terus membaca basmalah dahulu baru dibaca baru surat pendek? Tolong dijelaskan, syukran. Iya, membaca bismillah. Karena bismillah diturunkan untuk memisah di antara dua surat. Untuk memisah di antara dua surat. Niat sholat sunat, tapi dikerjakan sholat fardu, bolehkah sujud sahwi? Niat, apabila salah, maka sholatnya tidak sah. Jadi tidak disyariatkan sujud sahwi di sini. Tapi dia mengulangi sholatnya. Dia mengulangi sholatnya. Karena dia syarat, kan? Rukun. Dia syarat, bukan rukun. Apa perbedaan syarat dengan rukun? bukan sekarang kita membahasnya, dia adalah pembahasan yang panjang, dibahas dalam permasalahan ilmu usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh. Apabila syarat salah, maka salatnya tidak sah, sebagaimana seseorang dengan sengaja salat tidak menghadap ke kiblat, dia tidak disyariatkan sujud sahwi, tapi salatnya tidak sah. Atau seseorang sengaja salat dengan menyingkapkan aurat, maka dia tidak disyariatkan sujud sahwi, akan tetapi salatnya tidak sah dan diulangi kembali. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu maaf pada pertanyaan terakhir. Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan, ada dua pertanyaan. Pertama, Ustaz, saya pernah membaca dalam Hisnul Muslim ada beberapa hadis dhaif, terutama zikir pagi dan sore. Misalnya, Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, dan doa masuk rumah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, dan beberapa doa lain dhaifkan oleh Syekh Albani. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah. Sangat sayang sekali penanya tidak menyebutkan di mana Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Dan saya yakin penanya membaca pendhaifan Syekh Al-Albani terhadap hadis ini di buku terjemahan. Ya, ada buku terjemahan kumpulan hadis-hadis dhaif. Kemudian ditulis di atasnya pengarang Syekh Albani, di bawahnya dikumpulkan oleh Fulan bin Fulan. Akan tetapi pengumpul ini tidak faham dengan ilmu hadis. Syekh Albani rahimahullah, khususnya dalam hadis Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshul azim, memang menulis dhaif. Kemudian beliau ada uraian di bawahnya, ada uraian di bawahnya, dan si pengumpul ini cuma nukil di atasnya saja, dhaif. Kemudian tidak membahas uraian yang diterangkan oleh Syekh Albani rahimahullah di bawahnya. Dan saya pernah meneliti ini hadis. Apa karena tidak faham dengan istilah-istilah ahlul hadis, atau mungkin sengaja, atau mungkin khilaf. Wallahu'alam. Hadis Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, kesimpulannya dia adalah hadis yang dhaif jika langsung disandarkan kepada Rasul. Faham? Yang belajar mustalah. Yang kedua, hadis tersebut dinukil dari perkataan sahabat, Berarti dia mauquf. Dia adalah hadis yang mauquf, dinukil dari perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyarul muslimin, di sini terdapat satu hal yang harus difahami, bahwasanya sahabat tidak mungkin mengarang doa ini dan mensyariatkan. Jadi perkataan sahabat, barang siapa yang membaca Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali di pagi hari, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan di sini, di dalam ilmu hadis, tidak mungkin sahabat berijtihad dan dia memiliki hukum rafa', hukum maf'ul. Jadi Syekh Albani mendhaifkan dari satu sisi dan memberinya hukum marfu' dari satu sisi. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat kita bisa memahami apa yang saya ucapkan. Jadi dia adalah hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan hadis yang dhaif. Makanya ma'asyarul muslimin, para ulama menuliskan, apalagi pengarang kitab Hisnul Muslim, saya pernah belajar dengan beliau, Syekh Sa'id bin Wahab Qahtani, salah seorang ulama besar dan salah seorang murid senior daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. hafizahullah ta'ala. Ini yang pertama mengenai doa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Makanya saya sangat menganjurkan kepada kita semua, kepada penanya dan kepada kita semua, alangkah baiknya kita mempunyai cita-cita dan tekad yang baik, kita mempelajari bahasa Arab dan langsung membacanya dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama, karena dalam penerjemah banyak musibahnya. Dalam terjemahan banyak musibahnya, apalagi sekarang muncul para penerjemah-penerjemah yang tidak menguasai ilmu bahasa Arab dan menguasai ilmu hadis dan ilmu mustalah hadis dengan baik, sehingga sering jatuh kepada kesalahan. Dan juga sebagian para penerbit, mereka memiliki tujuan bisnis, dan saya sangat tahu dalam hal demikian. Tanpa ada editor, sebenarnya editor tersebut harusnya dua, editor terjemahan dan editor isi. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian penerbit-penerbit yang meniti manhaj salaf. Yang kedua, doa yang kedua, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dan ini hadis memang murni didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Akan tetapi di sana ada khilafiyah. Syekh bin Baz mensahihkannya, mengatakan sanadnya jayyid. Silakan lihat catatan kaki Isnul Muslim. Silahkan lihat catatan kaki Isnul Muslim. Saya berani mengatakan demikian karena terbayang oleh saya bentuk dan tempatnya sekarang di dalam kitab Isnul Muslim. Silahkan lihat catatan kakinya. Dan ini, dan beliau Syekh Sa'id bin Wahab Taqtani, pengarang kitab Isnul Muslim, beliau menukil perkataan Syekh bin Baz di dalam menguatkan derajat hadis bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dan beliau tidak menyebutkan ini, tidak menyebutkan dhaifan Syekh Al-Albani, dan beliau menguatkan bahwa ini disahihkan oleh Syekh bin Baz, guru beliau rahimahumullah. Ini mengenai dua doa yang dicontohkan oleh penanya. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah ada sunnahnya memasukkan kedua jari ke dalam kedua telinga ketika adzan? Permasalahan ini tidak bisa saya jawab sekarang karena ada kebayang-kebayang sama saya mengenai sifat adzan, tata cara adzan, bagaimana posisi tangan. Kan tapi saya sekarang belum meneliti ulangnya kembali, dan saya tidak bisa menjawabnya pada saat sekarang. Apakah dia sunnah atau bukan, Allah Ta'ala alam. Sampai demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.